قال المؤلف رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط أو قط قط. متفق عليه. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa neraka. Yulqa fiha. Itu dilemparkan ke dalamnya. Ini ke dalam neraka, ahlun nar. Dari kalangan jin, manusia. Demikian pula hijar, batu-batuan, dan ada kemungkinan bahwa batu-batuan tersebut sudah tersedia di dalam neraka. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara. Ya, maka takutlah kalian ke dalam terhadap neraka yang bahan bakarnya adalah an-nasu wal hijar, manusia dan batu-batuan. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap dilemparkan ke dalam neraka itu sekelompok, sekian orang, maka para penjaganya selalu bertanya kepadanya, bukankah telah datang kepada kalian nadhir yang memberikan peringatan? Maka terus menerus dilemparkan ahlun nar ke dalam neraka. Wahia taqul, dan neraka mengatakan hal min mazid, masih ada tambahan, masih ada tambahan. Maksudnya tambah terus, tambah terus. Ya, perkataan neraka. Nah, sehingga neraka yang terus-menerus meminta tambahan-tambahan itu, sampai ketika ahlun nar seluruhnya telah dimasukkan ke dalam neraka, masih saja malaikat apa? Neraka tersebut mengatakan apa? Hal min mazid. Hal min mazid. Apakah masih ada tambahan? Masih ada tambahan. Karena masih muat begitu. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan bahwa neraka itu pasti penuh. Ya kan? La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan kupenuhi jahannam itu. Nah, nah ketika dilemparkan seluruhnya ke dalam neraka, neraka itu masih muat, masih selalu meminta, masih ada, masih ada, masih muat. Kalau hotel itu kadang sampai ada batasnya kan. Oh, sedang full. Karena hari ini ramai, banyak para wisatawan yang datang. Tapi kalau neraka enggak ada fullnya. Nah, masih banyak tempat-tempat itu. Nah. Ya, sehingga terus neraka itu meminta dan meminta. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang baru kemudian dilemparkan ke dalam neraka, berarti Allah melemparkan ke dalam neraka kaum yang mereka belum ditegakkan pada mereka hujah. Langsung dilemparkan dalam neraka. Ini tidak sesuai dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Berbeda dengan surga. Surga yang maha luas. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala pun menciptakan para makhluk. Lalu dimasukkan pun ke dalam surga. Tetap surga itu luas. Nah. Maka karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan bagi neraka untuk dipenuhi. Hatta yadu'a rabbul izzati fiha qadamahu aw rijlahu. Sehingga Allah hendak memenuhi neraka tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan Rabbul Izzah meletakkan di atas neraka itu kakinya. Wa fi riwayatin dan di dalam riwayat yang lain alaiha qadamahu. Qadam dan rijal sama maknanya, yaitu kaki. Kalau pada makhluk dinamakan ar-rijal itu kaki, li'annaha tataqaddam fil mashy, iya kan? Dia selalu di depan kalau berjalan. Kalau orang berjalan, yang duluan di depan apa? Kepala. Gini. Lah. Yang selalu di depan apa? Kaki dulu kan. Maka dinamakan kaki itu qadam, yakni tataqaddam daiman. Selalu di depan. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kakinya di atas neraka. Fiha di sini maknanya alaiha. Fayanzawi ba'duha ila ba'din. Maka berkumpullah sebagiannya kepada sebagian yang lain. Naam. Ya karena jadi penuh kan begitu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kakinya di atas neraka, jadi penuh neraka itu. Ya. Fadakunu karena saking penuhnya neraka, sampai orang, yakni ahlun nar itu berdesak-desakan, ya kan? Keadaan mereka. Maka neraka itu pun menyatakan ketika penuh, qatin qat. Cukup-cukup ya Allah. Yakni saya tidak mau tambahan lagi. Sudah penuh. Nah. Ya. Kata orang Ambon apa? Sopono. Hah? Sopono. Nah. Sudah penuh. Muttafaqun alaih. Qala syarihul allama Muhammad Khalil Harras rahimahullah. قوله لا تزال جهنم إلى آخر الحديث في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل. Di dalam hadis ini terdapat penetapan, menetapkan sifat ar-rijl, sifat kaki bagi Allah. وهذه الصفة تجرى مجرى بقية الصفات. Dan sifat ini ya diamalkan ya ataukah di biarkan atau diartikan sebagaimana telah dijalankan sebagian dari sifat-sifat yang lain. Kita mensikapinya sebagaimana kita mensikapi sifat-sifat yang lainnya. Fatus batu lillahi. Maka ditetapkanlah sifat itu bagi Allah alal wajhil la'iqi bi'azamatihi subhanah. Berdasarkan sisi yang layak terhadap keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hikmatu fi wad'i rijlihi subhanahu finnar. Dan hikmah kenapa Allah meletakkan kakinya di dalam neraka, yakni di atas neraka. Sebab fi terkadang bimakna ala. Sebagaimana fi sama, yakni bimakna ala sama. La usallibannakum fi judu'in nakhli, ay la usallibannakum ala judu'in nakhli. akan menyalibmu di atas ya pohon kurma. Annahu qad wa'ada yamla'ah, karena Allah telah berjanji bahwa Allah akan memenuhi neraka itu. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana firman-Nya, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, akan kupenuhi jahannam itu dari kalangan jin dan manusia seluruhnya. Sini menunjukkan bahwa jin pun masuk neraka. Sebab ada yang mengatakan jin disiksa dengan siksaan yang lain. Tidak masuk neraka mereka. Sebab kalau mereka masuk neraka, ya mereka tidak akan merasa tersiksa karena mereka diciptakan dari api. Ada yang mengatakan begitu. Tapi nas di dalam Al-Quran menunjukkan bahwa mereka pun masuk dalam neraka. Dan diciptakannya mereka dari api tidak menunjukkan bahwa mereka itu tidak tersiksa. Sebagaimana manusia yang diciptakan dari tanah, antum kumpul tanah itu, pukulkan di kepalanya, tetap terasa sakit. Nah, walaupun diciptakan dari tanah. Nah, walamma kana muqtada rahmatihi wa adli, maka tatkala merupakan keharusan dari rahmat dan adilnya Allah, alla yu'adziba ahadan bighairi dzambin, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyiksa seseorang tanpa dosa. Wa kanatin naru fi ghayatil 'umqi was-sa'ah, sedangkan neraka itu sangat dalam dan sangat luas. Hah? Umq, sangat dalam sekali, amiq. Ya, yang dasarnya itu ditempati oleh para munafikin. Innal munafiqina lafid darkil asfali minan nar, sangat luas dan sangat dalam. Karena saking luasnya sehingga ahlun nar pun seluruhnya telah dimasukkan, neraka masih kosong, masih banyak tempat, sehingga terus meminta tambahan dan tambahan. Maka haqqaqa wa'dahu ta'ala, Allah hendak memenuhi janjinya. Fawada'a fiha qadamahu, maka Allah meletakkan di atas neraka itu kakinya. Fahina idzin yatalaqa tarafaha, maka di saat itulah bertemulah dua ujungnya neraka, yakni telah penuh begitu. Wala yabqa fiha fadlun an ahliha, dan tidaklah tinggal lagi ada kelebihan dari penduduk neraka, yakni full, sudah penuh. Wa ammal jannatu, beda dengan surga. Adapun surga, fa innahu yabqa fiha fadlun, ya, akan terus tetap di dalam surga itu ada sisa, ya, an ahliha, dari penduduknya. Ma'akas berarti ma'atahum, ya, dalam kondisi setiap dari kalangan ahlul jannah demikian banyak yang Allah berikan pada mereka di dalam surga. Wa ausa'alahum, bahkan Allah luaskan masing-masing mereka, luas yang mereka dapatkan, sepenuh langit dan bumi tempat tinggal mereka, ya, luas. Mereka semua telah masuk ke dalam surga, akan tetapi surga itu maha luasnya. Karena saking sampai luasnya, fayunsyi'ullahu laha khalqan akharin, maka Allah kemudian menciptakan makhluk yang lain, untuk tinggal di sisa surga yang masih kosong itu, ya, tetap masih luas juga surga itu. Kama sabata bidzalikal hadis, sebagaimana yang telah sahih di dalam hadis itu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Wala tazalul jannatu tafdul hatta yunshi Allahu laha khalqan, maka terus saja surga itu masih mempunyai kelebihan dan kelebihan sampai Allah menciptakan makhluk yang lain. fayaskunuhum fadlul jannah, sehingga mereka tinggal di sisa surga yang masih ada itu. Maha luas, maha rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menetapkan sifat ar-rijl, sifatul qadam lillahi Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bis-shawab. تفضلوا حفظكم الله.